أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Libas, Kitabuz Zinati wal Libas atau Kitabul Libas saja, bab kitab tentang perhiasan dan pakaian, bab yang kedua, ya. Bab yang kedua terkhusus, ya, tentang hukum pakaian sutra bagi laki-laki, khusus tentang pakaian sutra bagi laki-laki. Laki-laki tidak dibenarkan untuk memakai pakaian sutra. Saya sampai sekarang belum berjumpa dengan kain sutra. Ada yang pernah jumpa? Sekarang ada digunakan pakaian sutra. Ada. Dibuat setelan atau jas batik juga. Ada yang KW-nya, Pak? KW-nya ada. KW itu mungkin ini yang dimaksud. Karena dalam pembahasan yang dijelaskan dalam hadis-hadis nantinya, ada yang bercampur. Yang campurannya ini bila mana dia lebih dominan sutranya, lebih ke haramnya, ke hukum asalnya. Tapi lebih dominan campurannya, maka dia boleh, ya, boleh. Ini yang diuraikan, saya tidak paham, maka karena belum berjumpa, belum, ya. Dan sutra seperti yang tadi kemarin kita jelaskan terbagi dua, ada yang halus, ada yang kasar, ya, ada yang istabrak dalam surat Al-Insan itu, ada yang sundus, ya. Ya, kalau sutra secara keseluruhan itu yang harir, sutra semuanya. Yang sutra namanya dalam bahasa Arabnya harir atau dibaj, dibajun. Ya. Tapi kalau yang halusnya itu yang sundus. Kalau yang bahannya kasar itu istabrak, min sundusin wa istabrakin. Ini dua pakaian dari pakaian penghuni surga dari bahan sutra. Ada yang bahannya halus, sundus. Ada yang bahannya kasar, istabrak. Ya. Nah, adapun yang campuran ini yang memang para ulama juga menjelaskannya, bila mana dia campuran lebih didominasi oleh sutranya maka dia haram ke hukum asal untuk dipakai oleh laki-laki, ya. Tapi kalau campurannya lebih banyak dari sutranya maka dia hukumnya boleh, ya. Seperti dalam bunyi bab yang sekarang ini, apalagi digunakan sebagai ma'lam, hanya sebatas tanda yang menandai pakaian tersebut, ya, menandai ini pakaian siapa atau ini pakaian untuk seragam apa, dibuatkan tandanya itu dengan sutra, ya, dengan sutra. Nah, sesuai dengan, kalau dia tanda berarti tidak dominan, dia hanya sebatas sebagian kecil saja. Nah, ini yang saya simpulkan setelah membaca semua riwayatnya dari bab ini adalah tentang hukum memakai sutra seperti yang ada pada bab yang dalam kitab bahasa Arabnya, haramnya memakai pakaian sutra dan yang lainnya bagi laki-laki. Yang diharamkan memakai, ini juga perlu kita ambil kesimpulan, diharamnya memakai, memiliki boleh? Boleh. Untuk apa? Ya, untuk istri nantinya, hadiah untuk istri atau dijual, seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam sebagian riwayat bahwa beliau menghadiahkan kepada Umar, kepada Usama, kepada Ali. Ya. Karena bukan hanya Umar yang dihadiahkan oleh Nabi kain sutra tadi, tetapi kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Usama bin Zaid, ini orang-orang yang spesial, yang mungkin dia ingin memberikan sesuatu kepada mereka, maka diberi oleh Nabi SAW pakaian sutra, setelan sutra yang beliau ketika itu mendapatkan banyak setelannya, ya. Lalu beliau bagi-bagikan kepada mereka dan Umar heran, loh, kenapa engkau berikan kepada saya sementara pernah ketika saya tawarkan kamu untuk membelinya di pintu masjid agar kamu pakai sholat Jumat seperti hadis yang pertama, agar kamu pakai ketika berjumpa utusan-utusan penguasa, ya, utusan-utusan dari negara lain, negeri lain, kamu katakan ini yang memakainya adalah orang yang tidak punya bahagian di akhirat. Bahagian di akhirat ini bila mana bahagian adalah bahagian kebaikan, berarti ini ancaman yang keras, ya. bahwa orang yang memakainya tidak la khalaqalahum fil akhirat, tidak punya bahagian kebaikan. Ancaman yang keras, dan ini menunjukkan bahwa dia haram. Ya. Karena dosa besar, ya, dosa besar. Kata para ulama seperti Imam Zahabi rahimahullahu taala, dia punya kitab kumpulan dosa-dosa besar. Ya, karena dalam bahasa, dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis tidak ada penegasan tentang dosa besar. Ya, misalnya berzina dosa besar, minum khamar dosa besar, tidak ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Para ulama memberikan kriteria dosa besar. Ya. Nah, seperti salah satunya adalah bila mana ada ancaman hukuman di akhirat, bila mana dalam mendalil Al-Quran ataupun hadis ada ancaman hukuman di akhirat, baik neraka atau seperti sekarang ini tidak punya bahagian di akhirat, ini termasuk kriteria dosa besar. Ya. Ada yang memang ditegaskan dalam hadis yang beberapa dosa yang dengan ditegaskan dengan dosa besar seperti berzina, ya, syirik. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqan, hadis sahih, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Nah, kata-kata membinasakan ini juga termasuk ciri-ciri dari dosa besar, ya. Atau ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri thalathan, ini juga termasuk Nabi SAW tegaskan memang, ya, beberapa dosa dengan dosa besar dan itu tidak banyak. Maukah kalian saya beritahukan tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar? 3. Ya. 3 dari dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar, dan ini kata penegasan dengan kata dosa besar ini tidak banyak dalam nas-nas Al-Qur'an dan juga dalam nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sisanya dari dosa-dosa besar itu dengan kriteria ancaman hukuman neraka, ancaman hukuman ancaman satu jenis hukuman di neraka, ancaman tidak ada bagian neraka, ancaman laknat, kutukan dari Allah, atau yang ditetapkan hukuman di dunia, dosa yang ditetapkan hukuman di dunia oleh Allah dan Rasulnya atau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dosa besar seperti berzina dihukum di dunia, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Orang yang berzina laki-laki, perempuan ataupun laki-laki, maka jilidlah mereka, maksudnya dicambuk mereka, fajliduhun 80 jaldatan, 80 cambukan, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhum 80 jaldatan, ini termasuk tanda dosa besar dan yang lain-lainnya. Sekarang kita menjelaskan bahwa memakai pakaian sutra bagi laki-laki dosa besar, karena ancaman dari Nabi SAW bahwa mereka yang tidaklah yang memakainya kecuali orang yang nanti di akhirat tidak punya bahagian apa-apa. Para ulama seperti Imam Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bila mana itu maksudnya adalah kebaikan, berarti menunjukkan ini adalah ancaman kekufuran. Ya. Bila mana itu untuk orang yang bahagian dari keberkahan dan terancam hilang sebagian kebaikannya, maka ini untuk orang-orang mukmin, ya. Orang mukmin yang berdosa besar tidak keluar dari iman, seperti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu pendapat yang paling benar, yang benar, ya, dari dua pendapat atau dari sekian pendapat para ulama atau sekian pendapat dari kelompok-kelompok dalam Islam, bahwa pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah keluar dari Islam, tidak keluar dari iman, ya, tidak keluar dari iman selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Bila mana dia menghalalkan, kufur. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kufur sekalipun dia tidak berbuat. Ya. Orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kafir. Walaupun dia tidak melakukan apa yang diharamkan tadi, tidak berjudi, tidak minum khamar, ya, atau tidak berzina, tetapi dia menghalalkan, nah, ini kafir, keluar dari Islam. Sepakat semua para ulama. Sementara pelaku dosa besar yang tidak menghalalkannya, ya, itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak keluar dari iman, tidak keluar dari iman, dan bertentangan dengan dua kelompok besar. Yang satu mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam, dari iman, dari kelompok Khawarij dan juga Mu'tazilah. Ya. Mereka mengatakan bahwa orang Muslim yang berbuat dosa besar keluar dari iman. Ya. Mereka berdua, Khawarij dengan Mu'tazilah ini, dari memberikan status untuk yang keluar dari iman ini berbeda. Ada kalau Khawarij mengatakan dia jadi kafir langsung. Ya, di dunia. Dia berhukum berstatus kafir. Ya. Jadi muamalah dengan dia seperti muamalah kafir, walaupun dia ya walaupun dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Muamalah dengan dia muamalah dengan orang kafir. Menurut Khawarij. Menurut Mu'tazilah, dia keluar dari iman tetapi dia tidak kafir. Dia tidak masuk ke ruang kekufuran. Ditanya gimana dia? Kata mereka, dia berada di antara dua tersebut, di antara iman dan kufur. Makanya dalam salah satu prinsip ideologi atau pemikiran Mu'tazilah yang dari yang enam, ada enam dasar pemikiran Mu'tazilah. Salah satunya adalah al-manzilatu bainal manzilatain, yaitu orang Muslim yang berbuat dosa besar dia keluar dari iman dan dia tidak masuk ke kekufuran, tetapi dia berada di tengah-tengah di dunia. Di dunia, kalau di akhirat nanti hukum yang diponis oleh orang Khawarij, orang Mu'tazilah dan Khawarij sama. Ya, orang Muslim yang berbuat dosa besar keluar dari iman di dunia. Ya, walaupun bagi orang Mu'tazilah tidak masuk kekufuran, sementara Khawarij kafir, nanti di akhirat mereka kekal di neraka. Ya. Mu'tazilah dan Khawarij menetapkan pelaku dosa besar bila mana meninggal dalam keadaan demikian, dia kekal di neraka. Makanya mereka berpendapat tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat. Mazhab Mu'tazilah dan Khawarij menafikan, meniadakan syafaat. Di akhir itu tidak ada syafaat. Maksudnya syafaat apa? Syafaat mengeluarkan orang yang di neraka ke surga. Tidak ada. Ya. Karena kalau dikeluarkan berarti, karena yang masuk ke neraka dari orang yang beriman, ya tentu kena dosa besar. Kalau keluar berarti bertentangan dengan pendapat pokok mereka bahwa pelaku dosa besar kafir dan kekal di neraka. Berarti mereka tidak keluar sama sekali dari neraka, kekal di neraka seperti orang kafir yang lain. Ini pendapat mereka. Mereka sebenarnya sepakat, cuma ada sedikit ya perbedaan, dan itu sama sekali tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak ada pengaruh apa-apa. Keluar dari iman menurut mereka berdua, yang satu mengatakan kafir, yang satu mengatakan berada di tengah-tengah. Nah, tapi nanti di akhirat sama. Ya. Nah, sekarang ini kembali kita ke masalah memakai pakaian sutra ini, ancamannya keras ya dari Nabi SAW untuk dipakai oleh laki-laki. Ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi dari bunyi babnya, yaitu haramnya laki-laki memakai. Kalau memiliki, ya bapak, karena Nabi SAW juga ketika memberikannya kepada Umar dan Umar protes, loh kenapa kamu berikan kepada saya sementara kamu mengatakan tidak ada bahagian di akhirat nanti bagi mereka yang memakainya. Lalu Nabi SAW menegaskan dalam banyak riwayat ini nanti akan kita baca bahwa saya tidak memberikannya kepadamu untuk kamu pakai, ya. Dan bahkan dalam sebagian riwayat untuk kamu jual, untuk kamu memanfaatkan, bisa kamu berikan kepada istrimu karena perempuan boleh pakai kain sutra, ya. Bisa kamu jual, ya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak boleh dipakai belum tentu tidak boleh dijual. Ya, belum tentu tidak boleh dijual. Karena yang menjual sekarang adalah Umar. Dia tidak boleh memakainya dan dia boleh menjualnya. Ya. Dan dia tidak perlu bertanya kepada pembeli, ini kamu pakai atau tidak? Tidak. ketika dia menjualnya, dia tidak menanyakan. Walaupun yang membeli nanti laki-laki, dan bahkan Umar bin Khattab dalam riwayat yang pertama, dia menghadiahkan kepada siapa? Dia menghadiahkan kepada saudara seibunya yang masih musyrik ketika itu. Dan dia tidak mengatakan ini jangan dipakai ya. Atau dia tidak juga berpendapat bahwa orang kafir boleh memakainya. Seperti yang tadi kemarin kita katakan, jangan, karena ada yang beranggapan ketika Umar menghadiahkan kepada saudara seibunya yang masih musyrik, berarti orang musyrik boleh memakai kain sutra. Nah, tetap dia mengatakan bahwa orang-orang kafir itu dituntut juga dengan furu' syariah, dengan cabang-cabang agama, salat, puasa, zakat, apa yang diharamkan oleh agama Islam, itu orang-orang kafir pun dituntut. Dalil dituntutnya, kemarin kita sudah sebutkan apa, tentang salat. Ya. Salat, bahwa nanti mereka dimasukkan ke neraka Saqar disebabkan oleh dosa tidak salat. Padahal mereka sudah dalam neraka, kekal neraka, cuma mereka disiksa dengan siksaan khusus disebabkan oleh mereka tidak salat. Ini menunjukkan bahwa mereka juga dituntut dengan tuntutan, dengan perintah-perintah atau larangan-larangan yang mereka langgar dalam agama Islam. Ini untuk kita pahami maksud dari bab yang sekarang ini, dan sekarang kita lanjutkan membaca hadisnya. Saya membaca hadis kemudian baca terjemahannya, tidak perlu kita uraikan bila mana masih berhubungan dengan masalah yang telah kita uraikan tadi. Hadis yang ke 5341 halaman 22, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Jarir bin Hazim qala haddatsana Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'a Umar utaridan At-Tamimi utaridan At-Tamimi يقيم في السوق حلة سيارة وكان رجلا يغشى الملوك ويسيب منهم. Ini perlu kita jelaskan ya. Abdullah bin Umar bercerita bahwa Umar bin Khattab melihat Utaridan. Utarid nama orang. Ya, Utarid nama orang, yaitu At-Tamimi. Dia berada di pasar memakai pakaian hullah siara, pakaian sutra yang ada garis-garisnya, seperti yang dilihat oleh Umar di depan pintu masjid dan ditawarkan kepada Nabi untuk dibelinya. Wa kana rajulan yaghshal muluka. Utarid al-Tamimi ini laki-laki yang seringkali berhubungan dengan penguasa, dengan raja-raja, ya, dekat dengan raja-raja, dengan penguasa-penguasa. Wa yusibu minhum, dan dia secara otomatis sering terkadang mendapatkan hadiah dari raja-raja tadi dengan pakaian-pakaian mereka. Ya. Jadi dia memiliki pakaian sutra tersebut yang dipakai olehnya atau yang dijualnya di pasar itu adalah mungkin yang didapatkan dari raja-raja karena dia dekat dengan raja-raja. Faqala Umar ya Rasulullah inni ra'aitu utaridan yuqimu fi suqi hullatan siyara فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك وأذنه قال ولبستها يوم الجمعة. Ini Umar melihat, kalau kemarin dalam hadis yang pertama ceritanya dia bersama Nabi masuk masjid, di depan pintu masjid dapat melihat ada sutra yang dijual, ya, yang ada garis-garisnya. Sekarang ini dia di pasar dan melihat seseorang bernama Utarid At-Tamimi menjual kain sutra yang ada garis-garisnya. Ya, kemudian dia berjumpa dengan Nabi, lalu dia menawarkan kepada Nabi seperti penawaran yang telah berlalu, yaitu ya Rasulullah, bagaimana kalau kamu beli lalu kamu pakai untuk berjumpa dengan utusan-utusan bangsa Arab kalau mereka datang menjumpaimu, atau dalam riwayat lain kalau engkau pakai untuk solat Jumat di hari Jumat. Faqala lahu Rasulullah SAW innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya yang memakai pakaian sutra di dunia adalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan bahagian. Falamma kana ba'da dhalika, utiya Rasulullah SAW bihulalin siyara wa ba'atha ila Umar bihullatin wa ba'atha ila Usama ibn Zaid wa bihullatin wa a'ta Ali Aliya ibn Abi Talibin hullatan wa qala shaqqiqha khumuran baina nisa'ika. Persis dengan kasus yang lain, setelah Nabi menerangkan bahwa yang memakainya adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat, kemudian tiba-tiba dia kedatangan banyak stel dari pakaian sutra ini, kemudian dia bagi-bagi, diberinya kepada Umar, kepada Usamah bin Zaid, kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian dia berpesan kepada Umar atau kepada Ali, syaqqiqha khumuran baina nisa'i, kamu potong-potong. Berarti dia, nah ini menunjukkan bahwa dia adalah stelannya itu pakaian seperti pakaian ihram. Ya. Jadi dipakai sebagai sarung, kemudian diselendangkan di bagian punggung di atas. Ini kata Nabi kepada, berpesan kepada Umar atau kepada Ali, kamu potong-potong dan bagikan kepada istri-istrimu. Ya, bagikan kepada istri-istrimu, menunjukkan bahwa dia hanya kain panjang gitu saja. Ya, kain panjang dan kain ihram ini dipakai oleh mereka sebagai pakaian resmi ya di zaman Nabi SAW. Di dalamnya sudah ada pakaian yang lain. Dia pakaian luar dia. Di dalamnya ada pakaian yang lain. Nah, kemudian nanti untuk penampilan mereka pakai kain setelan ini. Nanti di ya, sama dengan pakaian apa yang di sarung yang dipakai sementara sudah pakai celana. Ya, songket itu. Sarung yang hanya sampai ke lutut itu. Nah, itu kan pakaian luar hanya sebagai penambah ya. Nah, seperti itu pula lah ya gambarannya hullah ini. Dia pakaian luar untuk menambahkan. Seperti sekarang orang-orang Arab memakai pakaian luarnya. Setelah memakai pakaian jubah atau gamis itu, nanti di luarnya ada yang tipis. Dan ini mahal ternyata. Ya, kita coba-coba. Itu ribuan harganya satu buah, satu helai itu ribuan, puluhan ribu ada harganya. Karena bahan dasarnya yang luar biasa. Ada warna-warni hitam, ada yang coklat, ada yang kuning. Ya, keemas-emasan. Maka mereka ketika memakainya, ada wibawa. Saya pernah bekerja, ditugaskan oleh penyuluhan haji Saudi, dipilih dari mahasiswa sebagai penerjemah di penyuluhan haji ya. Ketika itu saya ditugaskan di Bandara Madinah. Ya, bandara ketika itu sudah penerbangan orang penerbangan dari sini ke sudah ada ke Madinah, sudah mulai jemaah haji itu sudah banyak yang penerbangannya rutenya ke Madinah langsung. Dengan ketika itu memakai pesawat Saudi ya. Nah, jadi kita ditugaskan untuk menyambut dan juga menerjemahkan. Jadi syekhnya ini, dai-nya ini nanti akan naik ke bis-bis jemaah dan menyampaikan kajian-kajian pendek atau nasihat-nasihat pendek. Pertama sambutan, kemudian nasihat-nasihat pendek untuk jemaah haji di Madinah atau untuk melaksanakan ibadah haji. Dan saya baca aturan mereka untuk dai ini adalah harus memakai itu. Harus memakai pakaian luar tersebut karena ini menampakkan ada kewibawaan. Kalau hanya pakaian jubah begitu saja, itu tidak ada wibawanya. Ya. Nah, kalau kita jas ya, kalau yang resminya di sini, walaupun secara syar'i kita juga tidak meninjaunya dalam tinjauan syar'i, tapi apalagi tambah dasinya. Ini semuanya setelan-setelan penambah. Begitu juga hullah ini. Jadi pakaian luar yang memberikan tambahan kewibawaan, keresmian, resmi. Makanya syekh-syekh yang datangnya, mereka ketika menyampaikan kajian, mereka harus pakai itu. Kajian besar umumnya, tabligh akbar. Nah, maka kalau datang ke sini harus pakai itu dia. Memakai pakaian itu. Walaupun nanti kalau kajian-kajian biasa, ya kajian-kajian masjid, kajian rutin itu tidak pakai itu dia. Tapi kalau sudah khutbah Jumat itu tidak boleh tanpa itu. Ya, khatib Jumat di Arab Saudi yang tahu saya di Madinah, khatib Jumat, nah itu semuanya pakai setelan luar itu, pakaian tipis yang di luar itu mereka pakai, itu aturan resmi untuk setiap khutbah khatib. Dan memang berbeda ya. Berbeda. Kita memang berencana dahulu di khatib di sini ada pakaian itu, tapi ketika ditanya harganya mahal. Ya, mahal. Ya. Ada yang harga biasa. Ya, tapi kita khawatir juga kalau khatibnya mau pakai atau tidak. Ya, saya pernah khutbah Jumat di Banda Aceh di masjid di salah satu kampus di sana. Saya ketika masuk sudah ada persyaratan pakai jubah. Ya. Ya. Jadi situ sudah ada setelannya, ukurannya banyak, ada lemari jubah untuk khatib dan imam. Hampir semua, nah, hampir semua masjid di Aceh itu, saya sampai ke Sabang ya, imamnya mesti pakai itu, pakai pakaian khusus. Ya, ada orang Aceh di sini. Ada ya. Yang saya sampaikan kajian ya, di Sabang itu juga imamnya mesti pakaian jubah khusus. Ya. Ini stylenya, Anur juga ya. Anur. Di sini satu masjid, kalau di sana itu, ya ada beberapa masjid saya sempat menyampaikan kajiannya. Imamnya syarat untuk imamnya dan syarat untuk khatibnya harus memakai pakaian khusus yang memang disediakan oleh masjid. Ini masalah hullah tadi, ya, masalah hullah tadi. Saya berencana untuk tidak panjang lebar, tapi juga. Jadi Nabi memberikan kepada Usama, kepada Ali, kepada Umar, kemudian beliau mengatakan dipotong-potong agar kamu bisa bagi-bagikan kepada istri-istrimu. Qala faja'a Umar bihullatihi yahmiluha. Umar protes. Kalau yang dua tadi tidak protes karena tidak ada masalah sebelumnya. Umar protes datang membawa bahagiannya dari hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Faqala ya Rasulullah, ba'asta ilayya bihadhi? Engkau kirimkan ini kepada saya untuk saya? Ya. Waqad qulta bil amsi fi hullati utaridin, dan kemarin ketika saya tawarkan agar kamu membeli sutra yang pakaian sutra yang dijual oleh Utarid, dan kamu katakan ini tidak memakainya kecuali orang yang tidak punya bagian di akhirat. Ya. Waqad qulta bil amsi fi hullati utaridin ma qulta? Qala inni lam ab'ats biha ilaika litalbisaha atau litalbasa. Kata Nabi, saya tidak berikan ini kepadamu agar engkau pakai, ya, bukan untuk kamu pakai. Walakinni ba'astu biha ilaika litusiba minha. Kan, tapi saya kirimkan, saya hadiahkan ini untukmu agar kamu dapat manfaat darinya. Wa amma Usama faraha fi hullatihi fa nadhara ilaihi Rasulullah sallam nadharan arafa an Rasulullah sallam qad ankara ma sana'a. Jadi Umar sudah jelas ya, dia protes, kemudian Nabi jelaskan alasannya. Karena saya berikan bukan untuk kamu pakai, untuk kamu manfaatkan. Ya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk Ali dia katakan engkau potong-potong bagi-bagikan kepada istrimu. Istrinya adalah Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara Usama yang tidak tahu menahu tentang hukumnya dipakainya. Keluarlah Usama dengan memakai pakaian sutra yang diberikan oleh Nabi. Dan nampaklah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam raut wajah yang mengingkari angkara ma sana'a. Faqala ya Rasulullah ma tanzuru ilayya. Ya. Ketika Usama melihat Nabi memandangnya dengan pandangan yang tidak suka, ya, ada pengingkaran di raut wajahnya. Nah, maka Usama heran, engkau kan yang menghadiahkan, kenapa kamu kok begitu melihat saya? Ya. Engkau yang beri saya, maka saya pakai. Ya. Fa anta ba'atha ilayya biha fa qala inni lam ab'ats biha ilayka litalbisa. Kata Nabi, saya memberimu bukan untuk kamu pakai, walakinni ba'atsu biha ilayka litushaqqiqaha khumuran baina nisa'ika. Saya kirim hadiahkan kepadamu agar kamu buatkan pakaian untuk istrimu, ya, untuk istrimu, atau kamu potong-potong untuk kamu bagikan ke istri-istrimu. Lafaznya seperti itu. Ya, ada tanda-tanda bahwa mereka punya lebih dari satu istri. Ya. Karena baina nisa'ika di sini diartikan keluargamu ya. Ya. Bisa jadi, tetapi biasanya asal makna nisa itu bagaimana diungkapkan dalam bahasa Arab adalah istri. Ya. Nisa artinya istri-istri. Ya. Wanita-wanita, dan kamu pakai, kamu potong, kamu buatkan pakaian untuk istrimu. Jadi bukan untuk dipakai. Umar protes karena sudah tahu Nabi melarang, ternyata Nabi mengatakan saya berikan bukan untuk kamu pakai. Usama karena tidak tahu larangan dia pakai, Nabi SAW menjelaskan ini bukan untuk kamu pakai saya berikan, tapi untuk istrimu. Jadi dia menghadiahkan kepada suami dan suami menghadiahkan kepada istrinya. Ya. Jadi boleh memberikan hadiah emas kepada teman kita. Kan haram laki-laki pakai emas, kan bukan untuk kamu. Ya, saya berikan kepadamu hadiah untukmu, tetapi kan kamu bisa berikan hadiah untuk istrimu. Ya. Atau untuk kamu tabung, untuk kamu simpan, walaupun kamu tidak boleh memakainya. Hadis berikutnya, kita terlambat memulainya atau memang waktunya sekarang terlambat ya? Biasanya saya sudah lama berbicara, masih jam 6, sekarang sudah hampir setengah 7. 5342. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya wal lafdhu li Harmalah qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala haddatsani Salim Ibn Abdullah anna Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala wajada Umar Ibn Khattab hullatan min istabraq. Istabraq tadi apa? Sutra yang kasar ya. Tuba' bisuq فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعبد وللوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو قلت إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. Ini peristiwanya hampir sama, tetapi ada sedikit rincian-rincian ya. Ya, yang sekarang ini dijelaskan sutranya sutra kasar. Kemudian ditawarkan oleh Umar kepada Nabi untuk dibeli, untuk berhias, menghadapi siapapun juga dan menghadapi utusan. Ternyata Nabi SAW mengatakan ini pakaian yang orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Kemudian tidak berapa lama Umar menerima hadiah dari Nabi dan hadiahnya itu juga. Ya, maka dia datang membawanya. Kemudian Nabi bertanya, kamu dahulu mengatakan begini, begini, begini. Sekarang kok kamu hadiahkan kepada saya? Lalu kata Nabi SAW kepadanya, saya memberimu agar kamu menjualnya. Di sini ada kata-kata menjual, tabi'uha, kamu menjualnya dan kamu mendapatkan manfaat dari harganya. Wa tusibu biha hajatak, untuk kebutuhanmu. 5343. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Harun ibnu Ma'ruf qala haddatsana ibnu Wahb qala akhbarani Amru ibn Harith ani ibn Shihab bi hadzal isnad mithla. Ini sanadnya yang baru ya. Sementara bunyi hadisnya sama dengan hadis yang tadi barusan kita baca. 5344. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Yahya ibn Sa'id أن شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص أن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رأى على رجل من آل أطارد قباء من ديباج أو حرير. Ini ديباج dan harir sama ya, sutra ya, umum. Yang kasar, yang halus ini nama diistilahkan juga dengan ديباج أو حرير. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي قال قلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها. Ini untuk kamu mendapatkan nikmat darinya, yaitu dari hasil, dari harganya, dari harga hasil penjualannya, atau kamu buat berikan hadiah kepada istrimu, bukan untuk kamu pakai ya, bukan untuk kamu pakai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan ya, sampai di situ yang bisa kita baca dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Masih banyak ya, masih banyak hadis di bawahnya yang semuanya ya intinya adalah